katanya mau setia tapi ternyata kau tipu. Mana kau pun janji yang kau bilang hari itu. Kau taruh di mana? Barang tua dari mana? Jangan bilang kau suka zila. Jangan bilang kau suka zila. Cuma saja tadi sih jaga cinta, tadi sih jaga hati. Tapi kau di sana sedang bermain hati. Why did you lie to me when I gave my word to you? Tell me, baby, did you really think? Oh yeah, did you really think? Oh yeah. Last time you played me like a fool. Tarakan lagi sama percaya sama kau. Tarakan lagi sama dengar sama omong kosong dari kau. Tarakan lagi, baby. Terima kasih, baby. Kau pandai bermain perasaan. Kau tikam sehati dari belakang. Sapu cinta kau suka sih hilang. Biar rindu ini semu bawa pulang. Lepas setelah kau tahan, tahan. Sama nyesal hanya buang waktu dan koi. Katanya mau setia tapi ternyata kau tipu. Mana kau pun janji yang kau bilang hari itu. Kau taruh di mana? Barang tua dari mana? Jangan bilang kau suka zila. Jangan bilang kau suka zila. Percuma saja. Tadi sini jaga cinta, tadi sini jaga hati. Tapi kau di sana sedang bermain hati. Kau bermain dengan api tanpa takut terbakar. Kelak kau setengah mati, karma akan mengejar. Kau mau lari sampai ke sana, kau sembunyi sampai di mana. Tetap dan tetap kau kena karma pupana. Seakan delete semua data tentang kau, iya. Seakan format habis rasa lapis kenangan ini. Satrakan kasih sisa karena sutara bisa untuk kembali bersama. Katanya mau setia tapi ternyata kau tipu. Mana kau pun janji yang kau bilang hari itu. Kau taruh di mana? Barang tua dari mana? Jangan bilang kau suka zila. Jangan bilang kau suka zila. Percuma saja. Tadi sini jaga cinta, tadi sini jaga hati. Tapi kau di sana sedang bermain hati.